Aku tahu Kanda tidak membalas permainanku tadi. Ayo bangkitlah. Dinda. Dinda. Dadaku. Dadaku. Tolong Dinda. Tolong. Kanda tidak usah berpura-pura. Kanda, bangkitlah. Kanda Saka. Kanda Saka. Kanda Saka. Jangan bermain-main seperti itu. Apa yang terjadi dengan diri Kanda? Mengapa tiba-tiba saja ia berteriak kesakitan berguling-guling? Kanda Saka. Kanda Saka. Kanda. Jangan bermain-main seperti ini. Kena tangkap kau sekarang, ha? Lepaskan, Kanda. Lepaskan. Kurang ajar. Kanda curang sekali. Bermain kejar-kejaran tapi seperti itu caranya. Lepaskan, Kanda. Bau. Bau, Kanda. Keringatmu membasahi wajahku. Aku tidak akan berhenti menciumi wajahmu, Dinda. Belasan tahun aku menunggu kesempatan seperti ini. Lepaskan. Turunlah kemari, Dinda. Mengapa kau lari dari pelukanku? Dasar lelaki. Tidak tahu malu. Tidak bosan-bosannya. Keringatmu habis mengotori wajahku. Bosan aku kau cumbui siang malam. Benarkah kau bosan, Dinda? Baiklah, jika kau bosan, aku tidak akan mencium engkau. Ya, aku tidak akan mencium engkau. Tapi jika aku tidak mencium engkau, istriku, aku harus mencium siapa? Apakah aku boleh mencium gadis lain, wanita lain? Dasar laki-laki mata keranjang. Aduh. Dasar lelaki, tidak bosan-bosannya. Ciumanmu itu mengotori wajahku. Keringatmu itu bau. Bosan aku kau cium siang malam. Baiklah. Jika memang kau bosan aku cium, aku tidak akan mencium engkau. Ya, aku tidak akan lagi mencium engkau. Tapi, jika bukan engkau istriku yang aku cium, siapa yang aku harus cium? Apakah aku dibolehkan mencium gadis lain, wanita lain? Dasar laki-laki mata keranjang. Sudah. Sudah, Dinda Wulan. Aku minta ampun. Ampun, ayo, Dinda. Ayo, katakan. Kau akan mencium wanita lain. Ayo, katakan. Berani kau melakukannya. Tidak, Dinda. Aku hanya bermain-main. Kau bersungguh-sungguh sekali mencubit aku. Aduh, lihatlah itu, kulit lenganku. Nih. Mungkin juga kulit pinggangku lecet dan berdarah. Mau apa kau membuka baju di sini? Ya, melihat bekas cubitanmu itu. Kau kira apa mauku? Dasar sama saja. Wanita pun jorok pikirannya. Kanda. Apa? Kanda. Apakah Kanda bersungguh-sungguh mempunyai keinginan itu? Keinginan apa? Mencium wanita lain. Mencium wanita lain? Kau ini ada-ada saja, Dinda Wulan. Aku bersungguh-sungguh, Kanda. Apakah kau mempunyai keinginan untuk melakukan hal itu? Mempunyai keinginan untuk menoleh pada gadis lain? Loh. Ini apa, Dinda? Aku hanya sekedar bermain-main. Kau adalah istriku tersayang. Mana mungkin aku akan melakukan hal itu? Sudahlah, Dinda. Kita sedang bermain sembunyi-sembunyian. Sedang bergembira. Mengapa kau malah meneteskan air mata seperti ini? Aku mencintaimu, Kanda. Aku mencintaimu. Aku juga sangat mencintaimu, Dinda. Kau adalah bagian terbesar dari kehidupanku. Hidupku tak akan mungkin dapat sempurna tanpa dirimu, Dinda. Aku berterima kasih pada Hyang Agung dikaruniai istri yang cantik seperti dirimu. Sayang sekali jika air matamu ini harus jatuh terbuang. Kanda Saka, apa yang kau lakukan? Jorok sekali. kau menjedeti air mataku. Ih, jorok sekali. Mengapa kau katakan jorok? Segala-galanya dalam dirimu adalah suci bagiku, indah dan manis. Dasar laki-laki, pandai sekali menggombal. Mau kemana kau, Dinda Wulan? Jangan curang. Kau belum berhasil mencariku. Kita lanjutkan main sembunyi-sembunyian. Baiklah, tetapi jika aku berhasil menemukanmu, kau harus mengabulkan apapun permintaanku. Enak ya, aku tahu apa maumu. Ah, dasar laki-laki, jorok dan mata keranjang, pikirannya kotor. Akan ku cari dan temukan dirimu, Dinda. Ya, bagaikan sepasang bocah kecil, kedua pengantin muda itu bermain sembunyi-sembunyian di hutan kecil di kaki Gunung Ciremai, tidak jauh dari padepokan Gua Larang. Beberapa saat kemudian, manakala matahari tengah terik bersinar, kedua pengantin remaja itu berada di samping perapian dan tengah menikmati rusa bakar. Kanda, tiba-tiba saja aku jadi teringat dengan Prabu Sanjaya. Kita tidak bisa bersenang-senang saja di sini. Kita telah berjanji akan mendampinginya. Iya, kau benar, Dinda Wulan. Tetapi bukankah baru saja 5 hari kita menikah? Kita akan menikmati dahulu masa-masa indah kita ini, sebelum kita kembali terlibat dalam petualangan yang mempertaruhkan darah dan nyawa kita. Ya, Kanda benar. Kita membutuhkan itu. Tapi bukankah kita dapat menikmatinya dalam sebuah perjalanan tamasya? Perjalanan tamasya menuju ke timur sana. Maksudmu? Ya, sebuah perjalanan tamasya, Kanda. Dan manakala kita ingin menemui Prabu Sanjaya, kita sudah berada tak jauh lagi dari Keraton Mataram, tempatnya bertahta saat ini. Oh, iya ya. Kau benar, Dinda. Sebuah bulan madu yang indah. Kita akan menikmatinya dalam perjalanan. Jika Kanda memang menyetujuinya, kita dapat pergi secepatnya. Aku setuju, Dinda. Kita akan membicarakannya besok dengan Yang Guru. Hari ini, Kanda. Kita akan membicarakannya hari ini. Hari ini? Iya, hari ini. Dan besok pagi-pagi sekali, kita sudah berada dalam perjalanan yang indah itu. Baiklah, aku setuju. Marilah kita mencari dan menemui Eyang Guru. Mari, Kanda. Ada apa, anakku? Mengapa kalian berdua datang menghadapku seperti ini? Kami berdua... Kenapa jadi seperti ini sikapmu? Ayo, duduklah dahulu. Ayo, Saka, Wulan, duduklah baik-baik dan bicaralah. Eyang, sebelumnya kami berdua minta maaf jika permohonan kami ini kurang berkenan di hati Eyang. Permohonan apa itu, anakku? Coba katakanlah dan jangan ragu-ragu. Kami berdua ingin meninggalkan Gua Larang, Yang. Lalu kemana tujuanmu? Kembali membantu Prabu Sanjaya. Kami telah berjanji untuk mendampingi cita-cita beliau. Cita-cita beliau. Cita-cita yang mulia. Dambaan para ksatria utama. Sebuah rencana yang bagus. Rencana yang mulia. Bilakah kau akan pergi meninggalkan Gua Larang? Besok pagi-pagi sekali, kami akan melakukan perjalanan itu secepatnya. Iya, baiklah. Aku restui kepergianmu itu. Entah kapan kita akan bertemu lagi. Saka, Wulan, ketahuilah, aku ini bangga mempunyai murid yang kuanggap anak sekaligus. Seperti kalian dan juga kakang dan adikmu, Sita Keling dan Dambuawu. Akan tetapi satu hal yang aku sesalkan, yaitu aku tidak dapat merayakan pernikahanmu seperti yang kurencanakan. Merayakannya secara besar-besaran, mengundang sahabat dan keluargaku. Maafkan kami, Eyang. Itu semua memang kesalahan kami. Kami yang tidak menghendaki hal itu. Itu Itu karena kami tidak mempunyai waktu untuk menunggu. Karena kami harus segera kembali ke Mataram, Eyang. Iya. Aku mengerti anakku Wulan, Saka. Karena itu kukatakan, di samping rasa kecewaku itu, aku pun merasakan satu kebanggaan yang tiada tara. Karena kalian berdua adalah benar-benar seorang ksatria sejati yang tidak mementingkan diri sendiri. Sudahlah, berangkatlah. Semoga Yang Agung merestui langkah kalian. Terima kasih, Yang. Dan satu hal yang aku minta pada kalian. Jika kalian berjumpa dengan sahabat-sahabatku yang juga mengenal diri kalian, sampaikanlah berita tentang diri kalian dan sampaikan salamku padanya. Baik, Eyang. Kami akan melaksanakan semua perintah Eyang itu. Nah, pergilah bersiap-siap. Jangan lupa berpamitan dengan seluruh penghuni padepokan ini yang telah membantu kalian mengadakan perayaan pernikahan kalian. Walaupun hanya perayaan yang sederhana saja. Akan kami lakukan, Eyang. Kami permisi. Iya. Apa, Dinda Wulan? Mengapa kau berhenti di sini? Gubuk itu, Kanda. Apakah Kanda masih mengingatnya? Gubuk itu? Iya. Ada apa dengan gubuk itu, Dinda? Oh, iya. Aku ingat. Bukankah itu gubuk tempat pertama kali kita melihat pendeta Rako Sapala? Bukan. Bukan itu kenanganku tentang gubuk itu. Lalu apa, Dinda Wulan? Apakah Kanda lupa? Apakah Kanda tidak mempunyai kenangan dari gubuk itu? Benarkah Kanda tidak mengingatnya? Jangan ngambek, Dindaku sayang. Tentu saja aku mengingatnya. Tetapi aku ingin engkau yang mengatakannya. Bohong. Pasti Kanda sudah melupakannya. Ayo, katakanlah. Jika memang Kanda masih mengingat dan mengenangnya. Bukankah gubuk itu merupakan kenangan manis bagimu dan juga bagiku? Gubuk itu merupakan tempat pertama kali aku memelukmu, mendekap mulutmu, manakala kau geram melihat kelakuan Made Ludira yang tidak tahu malu dengan wanita cabul. Iya, Kanda. Kini Kanda Saka telah menjadi milikku. Dan kau telah menjadi milikku. Ayolah, kita lanjutkan perjalanan kita. Kita akan mencari pemandangan yang baru. Baiklah, Kanda. Hiya. Hei, tunggu! Kurangi kecepatan lari kudamu itu, Dinda. Si tunggul kudamu bukanlah tandingan kudaku ini. Kurangi kecepatan larinya. Kurangi kecepatan larimu, tunggul. Tunggu, kawanmu di belakang itu. Kanda Saka? Ya? Kukira kudamu sudah terlalu lelah. Sebaiknya kita beristirahat saja dulu. Ya, usul yang bijaksana, Dinda. Tempat ini sejuk sekali. Rasa-rasanya ingin sekali aku memejamkan mata untuk tidur beberapa saat. Kau tidurlah, Wulan. Aku akan mencari hewan buruan dan membakarnya. Dan aku akan membangunkan bila mana makanan telah siap. Bukankah si tunggul dapat kau percaya untuk menjaga dirimu? Iya, Kanda. Pergilah. Aku pergi, Dinda Wulan. Alangkah sejuknya udara siang hari ini di tempat ini. Agaknya riak sungai itu menebarkan kesejukan di sekitar tempat ini. Aku akan tidur. Tunggul, Kau jagalah baik-baik diriku. Dan jangan pergi jauh-jauh dari tempatku ini. Kesejukan udara di pinggir sungai kecil itu sebentar saja telah membuat Anting Wulan terlena. Dan sesaat setelah Anting Wulan terlelap, ada apa? Apa yang terjadi, Kanda? Kanda Saka? Oh, Anting Wulan. Apakah kau masih mengingat permohonanku? Apakah kau masih mengingat harapanku? Siapakah engkau? Engkau Nyiranggis? Bagus. Kau masih mengingatku. Dan harapanku, kau mau memenuhi semua permintaanku. Untuk apa datang ke sana? Ya, untuk datang ke Gunung Wukir memenuhi harapanku. Datanglah Anting Wulan. Aku akan mempersembahkan sesuatu yang teramat berharga untukmu. Datanglah, sesuatu yang sangat berarti bagi dirimu dan masa depanmu. Datanglah, aku menunggumu di lereng bukit. Aku menunggumu, Anting Wulan. Eranggis yang datang yang dahulu kutemui di lereng Wukir agaknya mengharapkan kedatanganku. Ya, aku mengingat ia mengharapkan kedatanganku 40 hari setelah hari itu. 40 hari agaknya waktu yang ditentukan hampir tiba. Ya, pengembaraanku ke ujung Pulau Jawa bagian timur kurang lebih 3 minggu. Dan waktuku di Gua Larang, ya, kukira waktu itu tinggal beberapa hari lagi. Oh, ada apakah sebenarnya? Benda apakah yang ingin diberikannya padaku? Oh, aku harus melihatnya. Harus. Tapi bagaimana akan kusampaikan hal ini pada Kanda Saka? Oh, baiklah. Aku akan mencari waktu yang tepat secepatnya. Hei, engkau tidak tidur, Dinda Wulan? Lihat ini, aku membawa seekor kambing hutan. Siapkanlah perapian jika kau tidak ingin tidur. Aku akan menguliti kambing hutan ini. Baik, Kanda. Kanda Saka, Berapa lama kita akan beristirahat di tempat ini? Sesukamu, Dinda. Kapan saja kau menghendaki perjalanan ini dilanjutkan, kita lanjutkan. Betapa beratnya untuk menceritakan hal ini. Nyiranggis pastilah hanya menghendaki kedatanganku seorang diri. Apakah nanti Kanda Saka akan mengizinkan aku pergi mendaki lereng itu seorang diri? Wulan, ada apa dengan dirimu? Mengapa kau melamun seperti itu? Kanda, aku ingin menceritakan sesuatu hal padamu. Apa itu, Dinda? Aku ingin singgah sesaat saja sebelum kita menuju Mataram. Singgah? Kemana engkau ingin singgah? Gunung Wukir, Kanda. Hah? Gunung Wukir? Apakah aku tidak salah dengar, Dinda? Benar, Kanda. Gunung Wukir. Ada sesuatu hal yang ingin kulihat. Apa itu, Dinda Bulan? Kanda masih ingat dengan Nenek Ranggis? Iya, tentu saja aku mengingatnya. Ada apa dengan Nenek Siluman itu? Aku ingin menemuinya di sana. Kau sudah gila? Sudah tidak waras? Apa yang kau inginkan dari manusia siluman seperti itu? Maafkan Kanda, maafkan Dinda. Dinda Wulan, apakah kau sadar apa yang kau katakan? Aku minta Kanda mau mengantarkan aku hingga ke kaki Gunung Wukir. Dan kemudian menungguku di sana. Ini lagi. Ini lagi sebuah permintaan yang tidak masuk di akal. Permintaan yang tidak pada tempatnya, Dinda. Tidak, Dinda. Aku tidak mengizinkan. Andaipun aku mengizinkan, tidak mungkin aku membiarkan kamu sendiri mendaki lereng gunung yang sangat menyeramkan itu, Dinda. Tapi, Kanda... Tidak, Dinda. Aku tidak mengizinkan permintaan kilamu itu. Baiklah. Kita lanjutkan saja perjalanan kita, Kanda. Hiya, hiya, hiya. Tanpa banyak bicara lagi, Anting Wulan kemudian memacu si tunggul menuju arah timur. Sementara itu Raden Sakapalwakuna mengiringinya dari belakang. Mereka menginap di sebuah penginapan. Raden Sakapalwakuna telah tertidur nyenyak. Apakah yang harus kulakukan? Apakah aku harus memaksakan diri? Aku meninggalkan Kanda Saka, ribut dengannya. Biarlah. Kupikir nanti perjalanan menuju Gunung Wukir masih sangat jauh. Mungkin 2 atau 3 hari aku tiba di sana. Malam sudah larut sekali. Sebaiknya aku tidur saja. Aku menunggumu, Anting Wulan. Datang seorang diri agar kau bersama dengan suamimu terbebas dari sisa-sisa kutuk yang ditebarkan Hyang Agung. Aku ingin mencuci dosa-dosaku. Aku ingin membersihkan langkahku di masa lalu. Datanglah dan ambillah persembahanku padamu. Aku menyukaimu, Anting Wulan. Kau adalah seorang wanita yang keras hati sebagaimana diriku. Tetapi kau adalah seorang wanita cantik, tidak seperti diriku yang malang. Kau cantik sebagaimana idamanku. Aku ingin sekali selalu hadir di dalam dirimu. Datanglah, Anting Wulan. Aku tunggu engkau di lereng bukit. Datanglah, Anting Wulan. Kulihat di lereng bukit. Oh, ular itu menghilang di sela-sela kayu atap kamar ini. Oh, kemanakah ular itu perginya? Tiang-tiang kayu itu tidak cukup tebal untuk melindungi tubuhnya yang panjang. Dan dari mana datangnya? Mengapa bisa berada di sini? Oh, untung saja permata biruku ini selalu kubawa. Permata langka penawar racun ini sangat berarti sekali. Aku harus kembali tidur. Besok pagi-pagi akan melanjutkan perjalanan kembali. Keesokan harinya. Kesiangan. Di manakah Kanda Saka? Apakah Kanda Saka sedang mandi? Atau... Katakan pada saudagar itu, kami akan meninggalkan penginapan ini nanti siang. Istriku belum lagi bangun dari tidurnya. Bangunkan cepat istrimu itu dan tinggalkan kamar itu, atau kami akan melemparkan kalian keluar. Kalian berjanji akan meninggalkan penginapan ini pagi-pagi. Ada apa, Kanda Saka? Mengapa pagi-pagi kalian sudah ribut? Agaknya kau mempunyai istri yang cantik dan manis. Sekali lagi aku peringatkan, atau kau akan mendapat kesulitan. Ada apa, Kanda Saka? Mereka adalah tamu baru, Dinda. Mereka ingin masuk pagi ini. Kurang ajar. Jadi mereka akan mengusir kita. Di mana pemilik penginapan ini? Kau tak perlu mencari pemilik penginapan ini. Kami yang akan mengatur semua ini. Lunasi saja janjimu bahwa kalian akan meninggalkan kamar ini pagi-pagi sekali. Agaknya aku harus memberikan hajaran. Jangan, Dinda Wulan, jangan. Jika kau memang sudah terbangun, mandilah. Kita akan segera meninggalkan tempat ini. Tapi Kanda, mandilah. Biar aku yang akan menyelesaikan masalah ini dengan pemilik penginapan ini. Rupanya kalian adalah pendekar yang memiliki kemampuan olah kanuragan. Baiklah, aku akan mencoba sampai di mana kemampuan kalian, hingga istrimu itu berani bermulut besar di hadapan kami. Sudahlah, sudahlah Kisanak. Kami meminta maaf jika memang menurutmu kami berdua telah bersalah. Kami akan segera meninggalkan tempat ini. Kau kira akan begitu mudahnya kalian meninggalkan tempat ini? Setelah mengangkat dada dan membual di hadapan kami, ketahuilah, kau kini berhadapan dengan aku, Gudila, salah seorang pengawal saudagar terkaya dari Kedung Wanara. Rontok gigimu, anak muda. Aku baru saja bangun dari tidurku, Kisanak. Aku tidak ingin berkelahi. Hop! Lepas! Lepaskan tanganku! Tukang pukul itu berontak dan berteriak-teriak, dan sebentar saja beberapa orang kawannya mendekatinya. Belum lagi mereka sempat menyerang Raden Sakapalwakuna, pemuda itu telah menyambar golok pengawal yang berada dalam cengkramannya. Untuk sesaat, semua pengawal yang berhamburan datang terhenti langkahnya. Mereka memandang dan menimbang-nimbang kekuatan lawannya yang tidak disangka-sangka. Tetapi Raden Sakapalwakuna yang tidak ingin terlibat dalam keributan yang lebih jauh, segera memperlihatkan kemampuannya. Golok yang berada dalam tangannya itu tidak diayunkan untuk menyerang lawannya. Akan tetapi justru ditekuk dan dipatahkan menjadi beberapa potongan kecil dengan mudahnya. Maaf, kami tidak ingin bertempur. Biarkan kami tinggalkan tempat ini. Untuk itu, kami harapkan kalian mau bersabar beberapa saat. Bagaimana, Kanda Saka? Apakah mereka dapat Kanda atasi? Iya. Mereka mau mengerti keadaan kita, Dinda. Marilah kita tinggalkan tempat ini, Dinda. Terima kasih atas kebaikan kalian, Kisana. Sakapalwakuna dan Anting Wulan kemudian meninggalkan kamar tempatnya menginap. Tetapi di depan penginapan itu, dia menemukan serombongan lagi pengawal. Dan di antaranya tampak seorang laki-laki gemuk dengan pakaian warna-warni yang sangat indah. Hei, tunggu dulu Kisana. Ada apa Tuan memanggil kami? Kaukah yang menempati kamar yang terbaik di penginapan ini? Benar. Ada apa keperluan Tuan menghentikan langkah kami? Pengawal goblok, mengapa kalian tidak memberikan hajaran pada laki-laki ini? Hajar dan tangkap mereka! Rombongan pengawal yang menunggu di luar segera mengepung Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna. Tetapi tiba-tiba saja, laki-laki yang kehilangan goloknya muncul dan menghentikan mereka. Kenapa kau menghentikan mereka? Ayo, kepung dan tangkap mereka! Ampun, Tuan. Sebaiknya biarkan saja mereka meninggalkan tempat ini. Kurang ajar. Dengar kata-kataku. Tangkap mereka. Jika perlu, bunuh laki-laki itu. Dan jangan lukai wanita itu. Cepat serang mereka. Kurang ajar. Kalian benar-benar keterlaluan. Jangan turunkan tangan terlalu keras, Dinda Wulan. Ketika pertempuran tengah terjadi, Tiba-tiba terdengar teriakan dari pinggir arena. Hei! Di balungan tewas! Di balungan tewas! Di patuk ular! Melihat hal tersebut, Anting Wulan segera mengeluarkan permata birunya. Tetapi ia terlambat rupanya. Sudah beberapa saat Ki Balungan terkena gigitan ular. Perlahan-lahan, tubuh saudagar itu menjadi hitam. Bagaimana Dinda Wulan? Tidak dapat tertolong lagi, Kanda. Kisanak, sebenarnya apa yang terjadi? Entahlah. Saya sendiri sedang memperhatikan jalannya pertempuran. Dan ketika mendengar teriakan Ki Balungan, kami sempat melihat berkelebatnya sesosok tubuh kecil dan panjang. Tetapi berkilauan indah. Oh, ular mas. Sudahlah Kanda, mari kita tinggalkan saja tempat ini. Tapi Dinda, kematian Ki Balungan sangat mencurigakan sekali. Semuanya jelas Kanda, Ki Balungan mati oleh sengatan ular yang sangat berbisa. Iya, tetapi ular mas Dinda. Bagaimana mungkin di sini terdapat ular mas? Bukankah ular itu pernah kita jumpai di sekitar lereng Gunung Bukit? Ayolah Kanda, kita pergi saja dari sini. Baiklah. Kini giliranku yang mencari hewan buruan untuk makan siang. Kanda Saka menghendaki kelinci. Kukira bukan di sini tempatnya. Sulit sekali untuk menemui kelinci di pinggiran sungai seperti ini. Aku akan mencari di padang rumput sana itu. Beberapa saat, Anting Wulan berhasil mendapatkan seekor kelinci dan kembali ke tempat suaminya beristirahat. Oh, apa yang terjadi dengan Kanda Saka? Mengapa tubuhnya bergetar hebat seperti ini? Sikapnya adalah sikap semedi. Tapi, aku harus melihatnya. Agaknya Kanda tengah mengungkapkan tenaga saktinya. Apa sebenarnya keinginannya? Maunya? Tubuh Kanda Saka semakin hebat bergetar. Kanda Saka! Kanda, apa yang terjadi dengan dirimu? Kanda, Kanda Saka. Anting Wulan menjadi cemas melihat keadaan suaminya. Tubuh laki-laki yang sangat dicintainya itu bergetar hebat tiada henti. Dan getar itu semakin lama menjadi semakin hebat. Sampai akhirnya, tiba-tiba matanya terbuka dan mencorong bagaikan mengeluarkan api. Dan kemudian... Saka, apa yang kau lakukan? Kanda Saka, apa yang kau lakukan tadi? Kau mampu melancarkan serangan dahsyat melalui matamu, melalui pandangan matamu. Bukankah itu merupakan aji pamungkas dari Jala Sukma? Iya, kukira juga demikian, Dinda. Tubuhku rasanya lemas. Lelah tiada terkira. Mari, bersandarlah di sini, di batu ini. Janganlah kau menjadi cemas, Dinda. Aku tidak apa-apa. Hanya lelah sedikit. Sebentar lagi juga kembali tenagaku. Kanda Saka, apa yang terjadi dengan dirimu, Kanda Saka? Apa yang terjadi dengan Kanda Saka? Tubuhnya bergetar semakin hebat. Seakan-akan ada kekuatan besar yang akan dilontarkan. Kekuatan itu akan dilontarkan. Asap tipis mengepul dari kepala Kanda Saka. Iya! Kanda Saka. mereka tidak menggerakkan tangan untuk melontarkan tenaga itu. Aku melihat mata Kanda Saka mencorong hebat sebelum kekuatan itu menghancurkan padas keras di hadapannya. Kanda Saka mampu menguasai kekuatan mata yang merupakan aji pamungkas dari Jala Sukma. Kanda Saka, apakah yang baru saja Kanda tunjukkan itu adalah aji pamungkas dari Jala Sukma? Iya. Ya, kukira juga demikian, Dinda. Tubuhku rasanya lemas sekali. Lelah tiada terkira. Mari Kanda, bersandarlah di batu ini. Jangan cemas, Dinda Wulan. Aku tidak apa-apa. Hanya kelelahan yang teramat sangat menyelimuti tubuhku. Sebentar lagi juga tenagaku akan pulih, Dinda. Kau hebat sekali, Kanda Saka. Hebat sekali. Aku kira Banyu Cakrabuanaku tidak akan sanggup menerima pukulan itu. Hebat sekali. Benar-benar sebuah ilmu yang tanpa tanding. Kau bicara apa, Dinda? Banyu Cakrabuanamu luar biasa sekali. Mana mungkin aku dapat menandinginya? Aku bersungguh-sungguh, Kanda. Mungkin hanya Banyu Cakrabuana dari Prabu Sanjaya yang mampu menandingi lontaran tenagamu tadi. Kau terlalu melebih-lebihkan, Dinda. Aku juga belum mampu secara sempurna untuk melontarkannya. Dan entahlah, kenapa yang terjadi pada akhirnya seperti ini? Kelelahan. Satu saat kau pasti akan mampu menguasai dengan sempurna. Dan itu tidak akan terlalu lama. Dan itu semua adalah berkat dari kakekmu. Berkatmu juga, Dinda Wulan. Kelihatannya engkau tidak apa-apa. Memang hanya sekedar kelelahan. Jika begitu, kau duduk dan beristirahatlah. Ya. Aku akan menyiapkan makan. Beberapa saat kemudian, kedua pengantin remaja itu telah berderap di punggung kudanya. Kanda? Ya? Apakah kita akan bermalam di hutan atau di sebuah penginapan? Terserah kaulah, Dinda. Bagaimana baiknya menurutmu? Aku juga terserah, Kanda. Bagaimana baiknya menurutmu? Kota atau hutan? Terserah. Dimanapun kau suka. Ya, aku juga terserah. Dimanapun Kanda suka. Mau di kota? Terserah Kanda. Di hutan pun boleh. Tentukanlah, Dinda Wulan. Tentukanlah, Kanda Saka. Baik, baik. Jika begitu, kita bermalam di desa saja, Dinda. Tidak di kota, tidak juga di hutan. Terserah Kanda. Baik. Kita berhenti di desa pertama yang kita jumpai nanti. Hiya, hiya! Hiya, hiya! Matahari bersinar kemerah-merahan. Senja telah tiba. Dan sang dewa malam telah bersiap-siap untuk mengembangkan selimut gelapnya. Dan pada saat seperti itulah, Anting Wulan tiba di mulut sebuah desa kecil. Sebuah desa kecil yang tidak terlalu ramai. Kita bermalam di sini, Kanda Saka. Seperti yang sudah kita sepakati tadi, desa pertama yang kita jumpai. Ayolah, Kanda. Hiya, hiya. Hiya, hiya. Kemudian, Anting Wulan menghela kudanya perlahan memasuki desa tersebut. Akan tetapi, begitu mereka tiba di mulut desa itu, mata mereka yang tajam menangkap ular-ular bertebaran di jalan desa. Awas, Kanda! Hati-hati dengan kudamu! Ayo maju, dan injaklah ular-ular itu hingga mampus tubuh! Hiya, hiya! Dengan tanpa gentar sedikitpun, Tunggul, kuda sakti yang disebut-sebut sebagai kuda setan di sekitar Bukit Tunggul menginjak-injak ular-ular yang bertebaran. Aneh. Lihatlah itu, Dinda Bulan. Penduduk itu kelihatannya tenang-tenang saja. Beberapa di antara mereka memperhatikan kita. Tapi mereka tidak datang menghampiri. Marilah, kita lihat ke sana, Kanda. Hiya. Kanda, lihat itu. Ular-ular banyak sekali bertebaran di desa ini. Lihat itu, Kanda. Di dinding rumah kayu itu. Di atap-atapnya. Lihat di rumah-rumah lainnya. Juga demikian, Kanda. Lihatlah itu, Dinda. Beberapa ular besar merayap mendekati kudamu. Oh, setan. Benar-benar desa setan. Hiya! Hut! Hiya! Anting Bulan yang mulai merasa ngeri mencabut pedangnya dan kemudian membabat ke bawah sambil menelungkup di punggung si tunggulnya. Beberapa ekor ular besar tewas berkelocotan dan beberapa orang penduduk desa kecil itu berlarian mendekati mereka. Apa maksud Kisana berdua ini sesungguhnya? Mengapa Kisana datang kemari dan mengamuk seperti ini? Siapa Kisana ini berdua? Dan apa keperluan Kisana datang ke desa kami ini? Desa Kalibakor? Maaf, Paman. Kami berdua adalah pengembara yang kemalaman di jalan. Kami berdua tengah mencari tempat untuk menginap. Tapi kami benar-benar tidak mengerti tentang situasi desa ini, Paman. Ular-ular itu kami kira berbahaya sekali jika berkeliaran di jalan. Itu ular-ular beracun, Paman. Hei, apakah kalian tidak mengerti? Ini adalah desa ular, Penguasa wilayah ini juga telah merestui usaha kami di sini. Mengapa kalian berdua datang dan mengamuk? Maafkanlah kami berdua, Paman. Kami khawatir akan mendapat celaka dari ular-ular tadi. Jadi kami membunuhnya sebagai tindak penyelamatan, Paman. Tindak penyelamatan? Iya. Kakang, pemuda itu agaknya mengada-ada. Ia hanya ingin mencari perkara. Beri hajaran saja. Maaf, Paman. Kami benar-benar tidak mengada-ngada. Janganlah terlampau banyak membual, anak muda. Belum ada satu pun tamu kami yang tewas di tempat ini. Jika memang ada di antara mereka yang dipatuk oleh ular itu, kami dapat mengobatinya. Desa ini adalah sebuah desa yang aman dan damai. Tetapi jika kalian berdua hendak mencari perkara, kami akan mampu untuk memberikan hajaran. Baiklah, Paman. Jika begitu kami meminta maaf. Kami benar-benar tidak mengerti tentang situasi di desa ini, Paman. Kanda, kau keterlaluan sekali, merendah pada mereka. Sudahlah, Dinda. Kita telah membunuh hewan-hewan yang sesungguhnya adalah piaraan mereka. Maaf. Sekali lagi, Paman. Kami berdua meminta maaf. Jika memang Paman berdua keberatan, biarlah kami segera pergi. Kami tinggalkan tempat ini. Jangan biarkan mereka pergi, Kakang. Tahan dan beri hajaran dahulu. Sudahlah. Tobil, jangan bersikap seperti itu pada tamu. Apa jadinya kelak jika dia bercerita di luaran tentang desa kita? Siapa lagi kelak yang akan mau datang untuk membeli ternak-ternak kita ini? Anak muda, marilah. Jika kalian ingin bermalam, kau boleh memakai tempatku. Aku mempunyai kamar yang cukup baik. Terima kasih, Nek. Terima kasih. Biarlah kami segera pergi saja. Mana dia berani bermalam di Kalibagor ini, desa ular ini. Apa yang kutakutkan? Kakanda, kita bermalam di sini. Tapi Dinda, kita bermalam di desa ini, Kanda. Bukankah kita berjanji untuk bermalam di desa pertama yang kita jumpai? Nah, ini adalah desa pertama yang kita jumpai. Kita harus bermalam di desa ini. Apalagi mereka ramah-ramah, Kanda. Ya, kami akan berusaha menjadi tuan rumah yang baik. Mari silakan ikuti saya. Mari, Kanda. Dengan hatinya, Anting Wulan turun dari punggung si tunggul kudanya dan kemudian melangkahkan kakinya di antara ular-ular yang bertebaran. Raden Sakapalwaguna pun mengikuti jejak Anting Wulan istrinya. Mereka berdua mengikuti nenek tua itu dari belakang, dan beberapa orang penduduk desa Kalibagor yang memperhatikan mereka sempat dibuat keheranan ketika melihat beberapa ular yang berada di dekat Anting Wulan dengan cepat menyibak seakan-akan ketakutan. Eh, kau lihat Topil, apa yang terjadi tadi? Oh, iya, Kakang Danu. Ada apa dengan ular-ular itu? Mengapa begitu ketakutan dengan wanita itu? Dia tidak menyingkir. Seharusnya ular itu mematuknya. Aneh, sungguh aneh sekali. Iya, aneh. Kita harus membicarakan hal ini pada Ki Buyut. Iya, ini sebuah hal yang tidak pernah terjadi. Tapi Ki Buyut tengah bersemedi. Ya, kita tunggu. Jika tidak malam ini, besok pagi-pagi sekali kita bicarakan sebelum kedua pemuda itu pergi dari desa ini. Ya, baik, Kakang Danu. Ini kamarku. Aku bisa kau pakai untuk beristirahat. Hah? Itu ular-ular banyak terdapat di sini. Ular-ular ini tidak akan mengganggu. Biarlah, akan ku beritahu mereka. Kemudian nenek tua yang bersikap ramah itu mendekati beberapa ekor ular yang berada di kamarnya. Dan kemudian ia membelai-belai, mengejut dan membisikkan sesuatu. Entah apa yang dikatakannya. Beristirahatlah dengan tenang. Hari baru saja akan gelap. Jika kalian masih ingin keluar, berteriaklah dan panggillah aku atau siapa saja. Nanti mereka akan mengantarkanmu kemana kau suka untuk melihat-lihat desa ini. Beristirahatlah dan jangan cemaskan ular-ular itu. Aku pergi dulu. Sebentar lagi aku akan kembali. Apakah kau ingin keluar, Dinda Wulan? Keluar? Iya. Apa yang bisa dilihat di desa sekecil ini? Ular-ularnya kah? Aku ingin beristirahat beberapa saat. Entah nanti malam, Kanda. Berhati-hatilah, Dinda. Lihat, apakah ada ular-ular kecil di sela balai-balai itu? Aku tidak takut, Kanda Saka. Aku memiliki sepasang permata biru. Ular raksasa jelmaan Nenek Ranggi saja gentar dengan permata biru ini. Apalagi cacing-cacing itu, Kanda. Hanya saja, jika lama aku menatap ular-ular itu, rasa-rasanya ingin muntah. Kemarilah berbaring, Kanda. Ular itu tidak akan berani terlalu dekat denganku. Kau ingin tinggalkan desa ini, Dinda? Iya, aku muak, Kanda. Tapi kita tetap harus bermalam di desa ini. Aku tidak ingin dikatakan penakut oleh penduduk desa ini. Kau ingin mencari angin di luar? Aku hanya ingin tahu desa apakah ini sesungguhnya. Kelihatannya mereka juga bukan orang-orang jahat. Bukankah begitu, Kanda Saka? Iya, mereka bukan orang jahat. Tapi siapa tahu kepastiannya. Sepertinya aku mendengar langkah orang yang mendatangi tempat ini, Kanda. Iya, mungkin nenek itu. Kita tunggu saja. Setan! Lihat itu, Dinda. Seekor ular yang cukup besar masuk ke kamar ini. Biarkan saja. Jika dia datang mendekat, aku akan memotong tubuhnya menjadi 3 bagian. Janganlah bersikap kasar seperti itu, anak manis. Hah? Mengapa kau harus membunuhnya? Hanya karena dia mendekatimu. Maaf, Nenek. Sebaiknya Nenek menyingkirkan ular itu seperti yang lainnya. Kalian terlalu menilai sesuatu hanya dari luarnya saja. Belang, kemarilah. Mereka tidak mau berkenalan denganmu. Ayo, kemarilah Belang. Maaf, Nek. Sebaiknya Nenek menyingkirkan ular itu seperti yang lainnya. Kalian terlalu menilai sesuatu hanya dari luarnya saja. Belang, kemarilah. Mereka berdua tidak mau berkenalan denganmu. Ayo, kemarilah. Lihatlah betapa baiknya ular ini. Dia adalah sahabatku. Dia adalah penghuni lama desa ini. Agaknya si Belang ini ingin berkenalan denganmu. Nek, bolehkah kami mengetahui serba sedikit tentang desa ini? Oh ya, sebenarnya tidak ada sesuatu pun yang aneh tentang desa ini. Justru engkaulah yang cukup menarik perhatian kami sedesa ini. Apa maksud Nenek? Siapakah Nona ini sesungguhnya? Saya sudah bersuami, Nek. Dan saya bukan lagi seorang Nona. Itu Saka Palwaguna, suami saya. Nama saya sendiri Anting Wulan. Maaf, siapakah engkau ini sesungguhnya? Saya Anting Wulan, berasal dari Tanah Pasundan. Apakah keanehan yang Nenek maksudkan? Apakah kau hanya berpura-pura? Kami mengerti, kalian ini pasti mempunyai keahlian khusus untuk menguasai ular-ular. Bahkan pasti lebih dari yang sekedar kami kuasai. Saya tidak mengerti maksudmu, Nek. Kami tidak mempunyai apapun yang dapat kami banggakan, seperti hanya yang Nenek miliki. Aku kira kalian tidak perlu berpura-pura. Beberapa orang kami telah melihat sendiri kenyataannya. Ular-ular kami bagaikan ketakutan, menyingkir menjauhi kalian. Justru pada saat langkah Nona nyaris menerjangnya. Hal itu adalah satu keluar biasaan. Satu hal yang tidak akan mungkin terjadi pada setiap orang. Bertentangan dengan sifat dari hewan itu. Jika memang kalian bukanlah seorang yang menguasai ilmu-ilmu untuk menudukan hewan-hewan ini, dia tidak akan menyingkir ketakutan, tapi justru menerjang dan mematu kalian. Nenek salah duga. Kami tidak... Iya, tapi entahlah Kanda. Mungkin kita telah mempunyai kekuatan untuk itu, tapi kita tidak pernah mengetahuinya. Entah itu karena sesuatu makanan ataupun sejenis buah yang kita makan. Agaknya Dinda Wulan menyadari tidak guna membohongi mereka, dan ia mencari jalan lain. Iya, kukira mungkin juga begitu, tapi kami tidak pernah menyadari hal itu. Sebenarnya ingin sekali kami mengetahui penyebabnya hadir kekuatan itu. Tapi biarlah, mungkin Ki Buyut tetua desa Kalibagor ini yang membicarakannya dengan kalian. Enak saja. Aku tidak ingin kalian jadikan semacam kelinci percobaan. Kalian ingin menyelidiki keadaan tubuh kami. Enak saja. Iya, sudahlah. Jika memang kalian tidak bersedia, beristirahatlah. Nanti panggil saya jika memerlukan sesuatu. Sebentar lagi kami akan mengirimkan sekedar makan malam. Terima kasih, Nek. Kalian tidak perlu repot-repot. Kami sudah makan sore tadi. Biarlah kami makan besok saja pagi-pagi di perjalanan. Tapi bukankah? Kami sudah terbiasa, Nek. Tidak perlu repot-repot. Iya, baiklah jika memang kalian tidak mau. Nah, aku akan keluar lagi sebentar. Dan nanti aku akan tidur di ruang tengah itu. Panggillah jika sewaktu-waktu kalian memerlukan kami. Terima kasih, Nek. Tempat ini memang seharusnya kita waspadai, Kanda Saka. Dugaan kita adalah salah jika menganggap mereka adalah orang baik-baik. Jika memang begitu, sebaiknya kita tinggalkan saja pondok ini. Tidak, Kanda. Jika itu tidak akan kulakukan. Kita lalui saja malam ini sambil bersemedi. Kita tetap harus waspada dan menjaga diri. Iya, aku setuju, Dinda Wulan. mencoba melepaskan segala kepenatan tubuhnya sambil tetap berjaga-jaga. Beberapa saat, anting bulan pun menyusunnya. Malam pun kemudian merayap semakin larut. Keesokan harinya, Dinda Wulan, lihat itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Siapa yang telah membunuh ular-ular yang berada di dalam kamar ini? Lihat, Dinda. Semua ular-ular itu tewas dalam keadaan tubuh hangus menghitam. Lihat itu, Dinda. Tidak terkecuali yang di kolong balai-balai kita. Aneh sekali. Apakah nenek tua itu sudah mengetahui kejadian ini? Kukira belum, Dinda. Dia sangat menyayangi ular-ular ini. Kita tunggu saja. Tentu. Nah, itu dia datang kemari. Bagaimana dengan tidur kalian? Apakah... apa yang terjadi dengan ular-ularku ini? Hah? Siapa yang telah membunuhnya? Kaliankah yang membunuhnya? Ayo katakan siapa yang membunuhnya. Maafkan kami, Nek. Kami juga tidak tahu. Ketika kami bangun, ular-ular itu telah tergeletak mati seperti itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Racun ganas. Racun ganas. Ular ini terbunuh oleh racun yang sejenis. Racun ular juga. Aneh. Mana bisa terjadi seperti ini? Ayo, katakanlah apa yang telah terjadi. Aku harus laporkan hal ini pada Ki Buyut. Aku akan laporkan pada Ki Buyut. Apa yang harus kita lakukan, Kanda? Menjelaskan. Kita tidak dapat lari dengan begitu saja, Dinda. Mereka setidak-tidaknya telah mengenal kita. Kanda, dengarlah itu. Agaknya nenek tua itu tengah mengumpulkan warga desa ini. Marilah kita keluar. Baiklah. Rapikan pakaianmu, Dinda. Ayo. Baik, Kanda. Setelah merapikan pakaiannya, Anting Wulan bersama dengan suaminya keluar dari pondok tempatnya bermalam. Akan tetapi baru saja ia tiba di luar pondok, belasan laki-laki dan wanita datang merubung dengan wajah yang beringas. Aku sudah menduga, sejak kemarin kalian datang, kalian pastilah memang pengacau yang disiapkan oleh seseorang yang tidak menyukai keberadaan desa kami. Kalian telah membunuh banyak hewan kami. Karena itu, sudah sepantasnya hukuman kalian terima. Mereka harus diberi hajaran. Ya, mereka harus diajar. Kita ikat dan adili. Tangkap mereka. Tangkap. Dengar. Dengarlah. Aku, Anting Wulan, tidak pernah berniat jahat datang kemari. Aku hanyalah sekedar pengembara yang kemalaman di jalan. Karena itu, aku berterima kasih atas pertolongan kalian. Dan mengenai peristiwa kemarin sore, bukankah suamiku telah menyampaikan maafnya? Bohong, dusta, itu dusta. Dia pasti pengacau. Dia telah membunuh ular-ular kita. Akui saja anak-anak muda. Menyerahlah untuk kami tangkap dan kami adili di hadapan tetua desa kami ini, Ki Buyut Nogo Limbangan. Kurang ajar. Kalian terlalu mendesak kami. Sabar. Sabarlah, Dinda Wulan. Sabar. Kuasai dirimu. Sobat-sobat sekalian, dengarlah. Kematian ular di dalam kamar nenek tua yang baik hati, yang telah memberikan tempat padaku untuk menginap, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Bohong itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin. Mana bisa terjadi peristiwa yang begitu? Dinda, kukira kematian ular-ular itu ada hubungannya dengan peristiwa kematian saudagar yang mengganggu kita di penginapan kecil itu. Maksudku, pembunuhnya mungkin... mungkin ular mas itu. Iya, Kanda. Mungkin saja tanda-tanda kematiannya hampir tidak berbeda. Biarlah, kita coba kemukakan kemungkinan ini pada mereka. Bukankah mereka mengerti tentang masalah hewan sejenis itu? Biar aku yang bicara dengan mereka. Oi, dengarlah. Dengarlah. Mungkin aku dapat memberikan kemungkinan. Setidak-tidaknya sedikit penjelasan tentang kematian ular-ular itu. Ya, coba katakanlah. Jika memang kalian dapat menjelaskan dengan terang bahwa bukan kalian yang membunuhnya, kami akan melepaskan kalian. Ayo jelaskan, cepat. Baik. Kami kira pembunuhnya adalah sejenis hewan yang sangat berbisa. Memang pembunuhnya adalah bisa yang sangat ganas. Ayo katakan, apakah itu salah satu senjata rahasia yang halus ataukah sejenis hewan berbisa? Pembunuh ular-ular milik engkau kemungkinan besar adalah seekor ular. Ular mas. Hah? Ular mas? Ular mas? Mana ular mas? Jual dia, dia ngawur. Ngawur saja dia itu. Hei, hey, anak muda. Apakah kalian hendak mempermainkan kami? Engkau kira kami adalah orang-orang yang bodoh? Iya. Kami ini pawang-pawang pintar. Dengarlah. Kami di desa ini adalah ahli-ahli ular yang turun-temurun terkenal di tanah Jawa ini. Jangan coba-coba memperdaya kami dengan cerita palsumu itu. Dengarlah. Dengar. Kami hanya mengatakan kemungkinan. Karena kami telah melihat korban dari ular mas itu di kota kecil yang baru saja kami lalui kemarin. Korban dengan tanda-tanda yang sama hangus menghitam seluruh tubuhnya. Gila. Ini lebih gila lagi. Dusta, bohong kalian. Dengarlah anak muda. Apakah kalian hendak memperdayakan kami semua yang telah hidup sepanjang usia kami sejak kami bayi dengan ular-ular? Ular mas itu hanyalah sebuah dongeng yang kosong. Dongeng tentang jenis ular yang dianggap raja oleh ular-ular lainnya. Ular siluman yang mampu merubah diri menjadi ribuan ular-ular mas. Anak muda, hentikan saja omong kosongmu itu. Ini Angir, apalagi yang kau harapkan dari para pengacau-pengacau ini? Mereka harus segera ditangkap dan kita hukum. Ayo, teman-teman. Ditangkap pengacau-pengacau itu. Ayo, ayo, pukul kepalanya dengan kayu-kayu itu. Tanda, apakah yang sebaiknya kita lakukan dengan mereka? Jangan lukai mereka. Kesalahpahaman ini akan semakin berkembang. Kita tinggalkan saja tempat ini, Kanda. Jika tidak, aku semakin tidak dapat menahan diri. Ya, kukira juga demikian, Dinda. Belum lagi kedua pengantin baru itu meninggalkan arena, dari pinggir arena terdengar bentakan yang keras menggelegar. Berhenti! Kalian keterlaluan sekali. Ular ini mati karena bisa dari hewan yang sangat berbahaya, bukan karena serangan senjata rahasia. Tinggalkan tempat ini dan kembali. Ayo, kembali bekerja. Marilah anak muda, mari ikut denganku. Ada sedikit yang ingin aku bicarakan dengan kalian. Maaf, Kek. Kami mempunyai banyak urusan yang harus kami selesaikan segera. Masakan untuk sedikit bicara-bicara saja kalian tidak dapat meluangkan waktu kalian. Kakek ini agaknya mempunyai kepandaian yang cukup hebat, Dinda Bulan. Sebaiknya kita lihat apa maunya. Baiklah. Baiklah. Aku akan memenuhi undanganmu, kakek tua. Bagus, bagus. Mari ikut ke pondokku. Marilah masuk. Ayo masuk. Anak-anakku itu tidak akan bergerak mengganggumu. Biarlah aku perkenalkan dahulu mereka kepadamu. Itu adalah si Gudik. Saat ini agaknya tengah berganti kulit. Dia aku dapatkan dari pulau seberang. Itu si Hitam. Si Hitam adalah pemberian kawanku, seorang ahli ular dari tanah India. Dia berasal dari sana. Dan itu juga pemberiannya, si jambul perak dari tanah seberang. Itu yang di sudut sana adalah watu Agni. Ia berasal dari gurun. Semua itu adalah ular kesayanganku. Duduklah di situ. Jambul perak tidak akan mengganggumu jika tidak ada perintah dariku. Duduklah. Biarkan dia tetap di kursi itu. Aku juga tidak takut dengan ular-ular kecil seperti itu, Kek. Ulan, jangan. Tenanglah, Kandasaka. Tanpa ragu dan gentar, Anting Wulan yang sudah semakin percaya dengan keampuhan sepasang permata birunya duduk di kursi tua, sementara jambul perak mengangkat kepalanya. Raden Sakapalwapuna menjadi sangat cemas. Ia sangat khawatir dengan ular-ular yang nampak ganas dan sangat beracun. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi di dalam pondok Kibuyut Nogolimbangan? Siapakah sesungguhnya dia? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Mas. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.